cinta di hatimu, adakah sekuat cintaku? Ingin ku sandarkan harapan dan hidup saling menyayangi, tapi ku bimbang hasratku tak sampai jika cinta.